hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab pembahasan tentang tafsir Al-Qur'anul Karim karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan faedah-faedah penting yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, yang diambil faedah-faedah ini dari kitab Bada'i'ul Fawaid karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih pada pasal yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yaitu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, faidatun, faidah, at-ta'ajjubu kama yadullu ala mahabbatillahi ta'ala lil-fi'li, nahwu ajaba rabbuka min syabbin laysat lahu sabwah wa nahwuhu. At-ta'ajjub, sikap heran, kama yadullu ala mahabbatillahi ta'ala lil-fi'li, sebagaimana at-ta'ajjub atau sikap heran ini menunjukkan kepada mahabbatullah lil-fi'l, kecintaan Allah terhadap suatu perbuatan. Nahu contohnya, ajaba rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Ini contoh ta'ajub atau sikap heran atau sifat heran yang menunjukkan kecintaan Allah kepada suatu perbuatan. Dan ini salah satunya dari sikap ta'ajub yang dia menunjukkan cinta dengan perbuatan tersebut. Contohnya, ajaba rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Ajaba rabbuk, rabbmu ajaba, itu heran. Allah subhanahu wa ta'ala heran. Min syabin, dari seorang pemuda, laisat lahu sabwah, yang tidak memiliki sabwah, tidak memiliki penyimpangan. Anak muda biasanya, anak muda itu condong kepada al-lahu wal-la'ib. Anak muda umur 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, biasanya dia condong kepada al-lahu wal-la'ib, perbuatan yang sia-sia dan sekedar main-main belaka. Anak-anak ABG biasanya demikian, senang dengan yang namanya main, senang dengan yang namanya menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia. Selalu penasaran terhadap sesuatu, sehingga kalau belum dirasakan apa yang dia rasa penasaran tersebut, belum puas. Ini anak muda condong kepada al-lahu wal-la'ib, perbuatan sia-sia dan sekedar main-main. Bahkan yukthiruna min, banyak atau sering melakukan yang demikian, sehingga ini dinamakan sobuah. Jadi senang dengan permainan, apa ini, sekedar main-main, menghabiskan waktu untuk main saja, kemudian condong kepada al-lahu, perbuatan yang sia-sia. Nah, ini dinamakan sebuah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala heran dari seorang pemuda yang dia tidak memiliki sebuah. Nah, tidak memiliki penyimpangan, inhiraf ataupun mail, kecondongan kepada perbuatan yang sia-sia atau sekedar main-main belaka, menghabiskan waktunya untuk itu. Melainkan seorang pemuda ini, dia a'radu anha, berpaling dari tadi yang biasanya dialami oleh anak-anak ABG. Dia berpaling, wa aqbala 'alal ibadah, dan dia na'am menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghala bi talabil ilm, dan menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Menyibukkan dirinya dengan ilmu. Sehingga, na'am, ini dia mahalu ajib. Allah subhanahu wa ta'ala na'am heran dengan seorang pemuda yang dia tidak condong kepada yang namanya na'am perbuatan yang melalaikan, inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, melainkan dia tumbuh na'am dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan talabul ilmi. Nah, makna at-ta'ajjub di sini, Allah heran. Keheranan ini maknanya suka dengan perbuatan anak muda ini, yang dia tidak memiliki sebuah, tetapi masa mudanya digunakan untuk al-iqbal alal ibadah, dia gunakan untuk beribadah, banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau mungkin kita na'an sudah lewat masa muda ya, masa na'an seperti ABG yang serba penasaran dengan sesuatu, yang condong dengan na'am al-la'ib wal-lahu. Namun kita pun tidak merasa aman, atau jangan merasa aman. Nah, jangan merasa aman dari taib sikap condong mail kepada na'am al-lahu wal-la'ib, menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang hanya sia-sia belaka, sebagaimana yang disukai oleh anak-anak muda, Di samping kita tidak merasa aman dari ini, juga kita berusaha untuk membimbing anak-anak kita yang sekarang ini ABG-ABG. Kita bimbing anak-anak kita, kita arahkan anak-anak kita kepada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat baginya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita arahkan anak-anak kita untuk ishtagil bi talabil ilm, sibuk dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Kita arahkan anak kita dan kita biasakan anak-anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi tentunya bekal atau simpanan kita nanti di akhirat, yang bermanfaat bagi kita nanti di akhirat, karena sebab terbiah pendidikan yang benar terhadap al-aulad, anak-anak. Dan hindarkan anak-anak kita dari perkara-perkara yang sia-sia. Habis waktu anak-anak kaum muslimin di warnet, main game online atau yang semisalnya, ngenet lah atau yang semisalnya, habis waktunya. Iyadzan billah. Bahkan berangkat ke sekolah, bukan datang ke sekolah, mampir ke warnet berjam-jam, bahkan sampai malam baru pulang. Iyadzan billah. Habis waktu mereka untuk perkara yang sia-sia, allahu wal-la'ib. Maka falhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak ahlu sunnah bisa diarahkan, anak-anak kita ini diarahkan, dibimbing untuk dibiasakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sedari kecil. Dan tentunya ini dengan usaha dan upaya atau juhud yang kabir, yang besar, upaya, usaha yang maksimal. Walaupun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ima berhasil atau tidak, anak kita nanti menjadi soleh atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita adalah melakukan usaha dan upaya yang maksimal agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang sedari kecil senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara caranya adalah dengan kita atau menyekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang dikelola oleh ahlu sunnah. Menyerahkan atau mendidik anak-anak kita di markas-markas ahlu sunnah. Ini upaya kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, istiqomah di atas manhaj al-qawim, yang lurus. Kita sekolahkan anak-anak kita, kita didik anak-anak kita di lembaga-lembaga yang dikelola oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan jangan ridho sekali-kali, jangan ridho, jangan rela anak-anak kita dididik oleh hizbiyun. Kala thumma kala, sekali-kali jangan. Kasihan anak-anak kita. Hanya karena mungkin sekedar secarik ijazah, atau mungkin menurut pandangan dia pendidikan yang dikelola ahlu sunnah ini enggak maksimal, menurut dia. Kemudian dia rela anaknya dididik oleh hizbiyun, oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini. Jauhi anak-anak kita dari pengajar-pengajar hizbiyun, dari guru-guru yang tidak istiqomah di atas manhaj yang benar. Jauhkan sejauh-jauhnya. Didik anak kita di lembaga-lembaga yang dikelola oleh Ahlus Sunnah yang jelas mereka istiqomah di atas manhaj yang benar, di atas bimbingan para ulama al-kibar. Sebagai usaha atau upaya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Nah, dan seorang ahli sunnah, nah, tidak mungkin ridha anaknya dididik oleh selain ahli sunnah. Ahli sunnah tidak mungkin dia ridha, rela menerima anaknya dididik oleh ahlul bid'ah. Nah, karena biasanya yang namanya murid, dia akan mengikuti gurunya atau jejak gurunya, apalagi anak-anak yang masih sangat kental untuk meniru-niru atau mengikuti. Ketika anak-anak dididik oleh selain ahlu sunnah, dididik oleh hizbiyun, atau ahlul bid'ah atau yang lainnya dari selain ahlu sunnah wal jamaah, maka anak-anak kita dididik dengan pendidikan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga terjadilah di dalamnya pelanggaran demi pelanggaran, kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai upaya dan usaha kita untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, maka didik atau sekolahkan anak-anak kita di lembaga-lembaga yang dikelola oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang pertama dari makna ta'ajjub. Makna ta'ajjub yang akan disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kadang dia bermakna cinta dengan perbuatan tersebut, cinta dengan perkara yang dia herankan. Seperti contohnya di sini, Allah subhanahu wa ta'ala heran dari seorang pemuda yang tidak memiliki sebuah, tidak memiliki penyimpangan, tidak memiliki kecondongan kepada lahu wal la'ib, melainkan dia tumbuh besar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heran. Dan makna heran di sini adalah cinta, suka yang demikian. Suka dengan anak-anak muda yang dia tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti, yaitu di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah azza wa jal. Hadis yang masyhur yang mungkin antum sering dengar, 7 golongan yang Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan ini pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh kembang di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sejak kecil dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab tarbiyah yang benar, sebab pendidikan yang benar. Nah, dari para orang tua, nah, atau para wali yang mendidik anak-anaknya. Wanahu, dan yang semisalnya dari at-ta'ajjub yang menunjukkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala herankan tersebut. Kemudian qad yadullu ala bughdil fi'l. Yang kedua, kadang-kadang at-ta'ajjub, sifat heran ini juga menunjukkan kepada dibencinya perbuatan tersebut. Qaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contohnya. Kadang-kadang at-ta'ajjub, heran, itu bermakna apa? Benci dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 5, "Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum." Apabila engkau heran terhadap sesuatu, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Lanjutan ayatnya ada. A'idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Yaitu ucapan mereka, orang-orang kafir, a'idza kunna turaban, apabila kami sudah menjadi tanah. A inna la fi khalqin jadid, apakah kami akan dikembalikan kepada makhluk yang baru? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka. Orang-orang kafir menantang. Apakah kalau kita sudah mati, sudah jadi tanah, ya, sudah dikubur, apakah bisa kembali lagi menjadi sedia kala? Mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah mampu menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita hidup di dunia ini, hadir di dunia ini, ya. Nah, demikian pula Allah mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, mengembalikan seperti semula. Allah Maha mampu. Maka sangat mengherankan ucapan orang-orang kafir itu. Mereka mengatakan, apakah kalau kita itu, nah, sudah menjadi tanah, kita akan menjadi makhluk yang baru? Gak mungkin, kata mereka, orang-orang kafir. Fa in ta'jab fa ajabun qauluhum. Maka apa? Heran di sini apa? Benci dengan al-fi'l, perbuatan tersebut. Heran ini mereka ini. Atau kita heran dengan ucapan orang-orang kafir. Mana heran apa? Gak suka dengan ucapan mereka. Beda dengan mana heran yang tadi. Nah, wa qaulihi, kemudian contoh firman yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya sifat heran itu menunjukkan kepada bughdul fi'l, tidak suka dengan perbuatan yang diherankan tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, bal ajibta wa yaskharun, bahkan engkau heran. Yaitu ajibta ala inkarihim, bahkan engkau heran terhadap pengingkaran mereka. Wa yaskharun, dan mereka, orang-orang kafir, yaskharun, menghinakan kamu, mengejek kamu. Nah, keheranan kita tentunya kepada pengingkaran orang-orang kafir. Nah, bukan heran yang bermakna suka dengan pengingkaran mereka, tidak, tetapi heran di sini bermakna tidak suka dengan pengingkaran mereka. Bal ajibta wa yaskhurun, bahkan engkau heran terhadap pengingkaran mereka, wa yaskhurun, dan mereka menghinakan kamu atau mengejekmu. Ini contoh yang kedua. Bahwasanya heran di sini bermakna apa? Atau menunjukkan kepada tidak sukanya atau bencinya terhadap suatu yang diherankan tersebut. Contoh yang lain, wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Maka bagaimana bisa? Heran kan ini kan? Wa kaifa? Maka bagaimana bisa? Takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah. Maka bagaimana bisa kalian itu kafir? Ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian secara langsung. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Kok bisa? Bagaimana bisa? Nah, ini heran. Bagaimana bisa kalian itu kafir, ingkar kepada Allah dan rasulnya, padahal telah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Yang rasul ini membawa mukjizat-mukjizat. Bahkan membawa khawarikul adah, menunjukkan perkara-perkara yang luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tapi kok kalian tetap kafir? Jadi at-ta'ajub di sini, ya. Nah, sikap heran di sini menunjukkan apa? Enggak suka dengan perbuatan orang-orang kafir tersebut, yang mereka tetap kufur padahal di tengah-tengah mereka ada rasul. Padahal telah dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mafhum ya? Nah, ini contoh-contoh at-ta'ajub yang menunjukkan kepada bughdul fi'l, tidak suka dengan suatu perbuatan yang diherankan tersebut. Nah. Jadi sudah berapa? Dua ya. Nah, sudah dua. Yang berikutnya, wa qad yadullu 'ala imtina'il hukmi wa 'adami husni. Dan kadang-kadang at-ta'ajjub, sifat heran itu atau pernyataan heran itu menunjukkan kepada imtina'ul hukum, terlarangnya hukum, wa 'adami husni, dan tidak layaknya hukum tersebut. Kaqoulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'indallah, terusan ayatnya, wa 'inda rasulihi illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram, dalam surat At-Taubah ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'indallah wa 'inda rasulihi, maka bagaimana bisa ada perjanjian, maka bagaimana bisa akan ada perjanjian aman, perjanjian aman dengan orang-orang musyrikin dari Allah dan Rasulnya. Illa alladzina ahadtum 'indal masjidil haram, kecuali orang-orang yang engkau wahai Muhammad atau kalian telah membuat perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram. Itu perjanjian Hudaybiyah. Tempat yang dekat dengan Mekah, ya. Nah, yang menuju atau jalan menuju ke Madinah. Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrikun, ya. Nah, untuk gencatan senjata, ya, selama sekian tahun, ya, kalau nggak salah 10 tahun. dari perjanjian Hudaybiyah. Nah. Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih? Kalau seandainya mereka tidak mau masuk Islam, ya bayar upeti. Tidak menginginkan adanya peperangan, maka mereka membayar upeti. Nah, dan tunduk dengan syariat Islam. Baik, dan harus ridho dihinakan. Nah, oleh kaum muslimin. Baik. Ini ketika apa? Ketika naam kepemimpinan atau kedaulatan kaum muslimin kuat. Seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa di sini yadul ala ta'ajjub, menunjukkan kepada ta'ajjub. Heran, tapi herannya menunjukkan imtina'ul hukum, terlarangnya hukum atau tidak layaknya hukum tersebut. Nah, sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Baik. Maka setelah itu mereka harus tunduk dan mengikuti syariat Islam kalau tidak mau diperangi. Nah, enggak ada lagi perjanjian kecuali kalau mau bayar upeti. Mau tunduk terhadap syariat Islam. Baik. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Dan di sini beliau cuma menunjukkan satu contoh ya. Nah, sebenarnya masih ada contoh-contoh yang lain. Namun perlu waktu untuk mengambil contoh tersebut. Yang keempat, wa yadullu ala husnil man'i minhu qadrun wa annahu la yaliku bihi fi'lu. Kadang-kadang at-ta'ajjub, pernyataan heran itu menunjukkan kepada husnul man'i minhu, menunjukkan kepada larangan yang halus. Wa annahu la yaliku bihi fa'lu, bahwasan dan bahwasannya perbuatan tersebut tidak layak dikerjakan. Heran terhadap suatu perbuatan, tetapi makna herannya di sini menunjukkan apa? Larangan terhadap perbuatan tersebut. Larangan dengan halus. Nah, dan tidak pantas, tidak layak perbuatan tersebut dikerjakan. Apa contohnya? Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim?" Ya. Maka bagaimana bisa Allah memberikan hidayah kepada suatu kaum yang mereka telah kafir setelah iman mereka? Terusan ayatnya, wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahum albayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan mereka telah mempersaksikan bahwasannya rasul yang datang kepada mereka itu hak, benar. Mereka sudah yakin ini rasul yang benar, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahumul bayinat, bahkan telah datang keterangan-keterangan kepada mereka, pada orang-orang kafir. Tetapi masih tetap mereka kafir setelah iman mereka. Nah, mereka kafir setelah iman. Wallah la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim. Kaifa di sini at-ta'ajjub, bagaimana bisa? Ini ta'ajjub, tapi menunjukkan kepada husnul man, larangan yang halus, dan menunjukkan kepada bahwasanya fi'il tersebut layalik, tidak layak. Nah, Maka bagaimana bisa Allah memberikan hidayah kepada kaum yang kafir setelah beriman? Setelah beriman, setelah datang kepada mereka petunjuk, ya. Nah, setelah mereka yakin ini Rasul yang benar, datang kepada mereka bayinat, keterangan-keterangan. Nah, tetapi mereka tetap nah, di atas kekafiran setelah keimanan. Setelah mereka beriman, tetap di atas kekafirannya. Maka wallah la yahdil qaumadz dzalimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, sehingga ada berapa makna? Makna ta'ajjub ada 4. Nah, jadi kadang-kadang bermakna mahabbatullah 'alal fi'l, kadang-kadang bermakna bughdul fi'l, kadang-kadang bermakna imtina'ul imtina'ul hukm wa adamu husnih, dan kadang-kadang bermakna husnul man'i minhu wa annahu la yaliku fi'luh aw la yaliku bihi fi'luh. Nah. Baik. Dan tentunya bahasanya Ibnu Qayyim ini bahasanya na'am yang bisa difahami oleh na'am penuntut ilmu yang sudah memiliki ya, dasar tentunya. Nah, baik dalam bahasa Arab ya, atau yang semisalnya, kalau mungkin mubtadi pemula bingung nah, atau sulit untuk memahaminya. Namun nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kemudahan nah, kepada kita untuk memahami kalam al-ulama, ucapan-ucapan para ulama yang sangat syarat dengan faedah ya. Sangat penuh dengan faedah. Seperti tentang satu faedah tentang ta'ajub saja, tentang sifat heran. Ini menunjukkan kepada 4 makna ya. Ada heran karena dia cinta dengan apa yang dia herankan. Ada heran karena dia benci dengan apa yang dia herankan ya. Nah, dan seterusnya dari apa yang disebutkan tadi. Baik, telah masuk waktu salat isya. Nah, sehingga insyaallah kita cukupkan na'am pelajaran tafsir dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan ba'dal adzan insyaallah kita lanjut pada pembahasan tematik na'am tentang tarbiyatul aulad, melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Nah, tafadhal al-muadzin yu'adzin.